sana mencari arah langkahnya, memandang bayangan tubuhnya di tanah yang menuju cakrawala, meninggalkan rumah dan orang tua, tinggalkan kekasih, mencari siapa dirinya. Langit biru memayungi langkahnya, tak ada lagi lagu sunyi. Mega tak kuasa mendinginkan apinya yang menyala sampai nanti. Berpetualang seperti Mega, bebas di angkasa, terjadilah jika harus terjadi. Hari berganti, kemarin telah pergi, langkahnya takkan berhenti. Siang malam berganti, berbaur jadi pelangi, terjadi lagi jika memang harus terjadi. Ya. Memang harus terjadi. Ya.